السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat hidayah yang merupakan kunci dari semua kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tujuan dari semua ini adalah untuk ilmu dan amal, untuk ilmu dan ibadah. Tidaklah Allah turunkan kitab suci dan Allah utus para nabi dan rasul kecuali untuk ilmu dan amal. Oleh karena itu, sebuah hal yang menggelitik jika ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tertarik untuk menuntut ilmu, tidak tertarik untuk mendengar dan mengkaji firman Allah, atau tidak tertarik untuk mengkaji sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan inti dari semua ini adalah ilmu dan amal ibadah. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan taufik untuk bisa mengisi dan menghabiskan waktu kita dengan ilmu dan amal ibadah. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin di semua tempat dan di setiap waktu. Dan semoga Allah merahmati kita semua di tanah air kita yang kita cintai ini. Kita akan kembali bersama Imam Nawawi. Beliau sedang mendidik kita untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang akan kita nikmati pada kesempatan kali ini salah satu tolak ukur imannya seseorang. Salah satu tolak ukur imannya seseorang, jemaah sekalian. Oleh karena itu, marilah kita menikmati ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyampaikan surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Atau dari awal, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian. Tapi yang dimasukkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini penggalan berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kan gitu ya. Ini bukan dari awal ayat. Dibuka entah begitu enggak? Jemaah, dibuka antum gimana? Ya, jadi dari fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pandangan, terjadi khilaf di antara kalian, perbedaan, khilaf itu perbedaan tentang sesuatu. Farudduhu ilallahi wa rasul. Lihat apa solusinya, apa sikapnya kalau terjadi perbedaan. maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik untuk kalian dan itulah sebaik-baik solusi dan ending. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ahsanu ta'wila itu ahsanu ma'ala wa aqibah. Itu sebaik-baik solusi dan sebaik-baik akibat atau ending. Itu sebaik-baik solusi dan sebaik-baik akibat. Solusi terbaik itu. Solusi terbaik itu demikian. Kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan kembalikanlah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari ayat ini An-Nisa 59. Hadirin Allah muliakan, kita akan melihat keterangan para ulama kita. Jadi pelajaran yang bisa kita petik, apabila terjadi perbedaan, apabila terjadi perbedaan maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pelajaran besar. Terjadi perbedaan. Misalnya kita berbeda nih. Saya ke kanan, antum ke kiri. Ya udah, gimana nih solusinya? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang benar ke kiri, maka saya harus ke kiri juga, begitu. Ternyata yang benar nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi lurus. Ya berarti kita lurus. Saya rujuk, artinya saya tarik lagi pandangan sebelumnya, antum tarik lagi pandangan sebelumnya, kita sama-sama lurus, gak ke kanan, gak ke kiri. Kalau ke kiri, berarti saya harus tarik pandangan saya harus kembali ke kiri. Ini sikap bijak jika terjadi perbedaan. Allah yang langsung menjelaskan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian menghadapi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sangat simpel, secara garis besar tentu saja. Jadi bukan kembalikan ke hawa nafsu. Bukan kembalikan ke logika semata. Logika penting. Tapi logika digunakan untuk memahami dalil dengan benar. Bukan jadi hakim ketika ada dalil. bukan kembalikan ke status sosial atau kembalikan ke status seseorang, kembalikan ke senioritas misalnya, padahal ada dalil. Kalau terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Senantiasa demikian. Ini harus jadi kaidah dan pola hidup kita. Ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Orang tua berbeda dengan anak, oke, kita kembali ke Allah dan Rasulnya. Kakak berbeda dengan adik, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kakek, nenek berbeda dengan cucu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Selalu demikian. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sesama teman terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Buat simple. Sederhanakan masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadirin, pelajaran yang kedua ini dijadikan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini adalah konsep jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian benar-benar beriman. Jadi ternyata ini bukan konsep semua orang. Dan tidak semua orang bisa menerima konsep ini. Ini hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Makanya dalam tafsir At-Tabari dikatakan if'alu dzalika in kuntum tusaddiquna billah wal yaumil akhir. Lakukan hal tersebut. Amalkan konsep ini, amalkan pola ini jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Fa innakum in fa'altum ma umirtum bihi min dzalik falakum minallahi aljazilu minats tsawab. Kalau kalian benar-benar percaya bahwa jika kalian amalkan itu, amalkan perintah yang ditujukan kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Dan kalau kalian tidak amalkan, maka kalian akan mendapatkan hukuman yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita renungkan, jemaah. Jadi mungkin diantara kita bisa ngotot di atas kesalahan karena kita merasa senior, kita merasa sebagai suami, istri di bawah. Pokoknya setiap perbedaan peraturan cuma dua, gitulah. Peraturan pertama, suami selalu benar. Peraturan kedua, kalau ada masalah kembali ke peraturan pertama. Jadi nggak pernah ada solusi buat istri. Atau misalnya karena kita guru dan kita berhadapan dengan murid-murid kita gurunya nih, guru harus benar terus. Atau karena kita orang tua dan kita ngadepin anak kita, mungkin kita bisa gunakan power itu. Tapi sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, yang tahu bahwa status di dunia hanya sementara. Status sebagai suami, status sebagai pemimpin, status sebagai orang tua, status sebagai kakak atau kakak paling tua, status sebagai bos dan lain sebagainya, itu hanya sementara dan dia akan kembali kepada Allah. Dan dia akan menghadapi hisab pada hari kiamat kelak. Maka dia gak akan mau menggunakan peluang tersebut walaupun peluang tersebut di depan mata. Dia gak akan mau memutuskan segala sesuatu dengan emosinya, dengan hawa nafsunya, dengan kepentingannya, walaupun kepentingannya bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kepentingannya bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Mungkin kita bisa kalahkan beberapa pihak di dunia karena posisinya di bawah kita, tapi apakah kita menang melawan mereka pada hari kiamat kelak? Jawabannya enggak. Semua akan diadili dengan seadil-adilnya. Kita tahu di hari kiamat, jangankan kita, wong kambing yang bertanduk, ketika di dunia menanduk kambing yang gak ada tanduknya, itu aja diberikan keadilannya oleh Allah. Itu kambing, jemaah, hewan. Diadili di hari kiamat. Lalu bagaimana dengan kita? Dan kalau kita benar-benar percaya bahwa Allah As-Sami'ul Basir, Allah Maha Melihat dan Mendengar, ketika kita egois, Allah Maha Mengetahui, melihat kita pada saat kita semena-mena dalam memutuskan sesuatu, dalam masalah yang diperdebatkan atau dalam masalah perbedaan, misal kita dengan istri kita, kita semena-mena nih, kan kita tahu Allah lihat, bisa sih. Kita kan tinggal pakai kuncian kita aja. Saya suami di sini, saya pemimpin, kamu harus tunduk. Jelas-jelas kebijakan kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bisa, tapi kan kita tahu kalau kita gunakan kuncian itu, emangnya Allah nggak lihat apa? Lalu emangnya Allah diam aja? Bukan kalau mengatakan wa anna Allah laisa bidh-dhallami lil 'abid, Allah nggak akan zalimi hamba-hambanya, dan istri kita hamba Allah. Dan anak kita hamba Allah. Dan bawahan kita hamba Allah. Dan Allah kata Allah gak akan zalimi mereka. Akan ada pembalasan di dunia maupun di akhirat. Kita bisa, emang pegawai kita bukan hamba Allah. Wa anna Allah laisa bidh-dhallami lil 'abid. Dalam surat Al-Imran ayat 182 misalnya. Allah gak akan zalimi hamba-hambanya kok. Allah kan kasih. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi setiap ada perbedaan, buat apa kita ngotot? Dan memang ini gak mudah. Ini gak mudah. Karena nafsu manusia ingin memenangkan dirinya ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi perdebatan. Kita secara nafsu gak ingin quote and quote terlihat kalah atau dipermalukan dalam setiap perbedaan atau perdebatan. Apalagi depan orang. Kita ingin superior. Padahal kita tahu dalilnya gak ke kanan, tapi karena kita udah terlanjur bilang kanan, kita akan pertahankan terus. Ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Bukan sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, makanya sangat-sangat dalam jika kalian beriman kepada Allah. Yakin gak Allah Maha Melihat kita pada saat kita semena-mena, saat kita memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu kita, saat kita memutuskan sesuatu hanya dengan logika semata, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah gak akan zolimi siapapun. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, jika Anda berbuat baik maka itu untuk diri Anda, dan kalau kalian berbuat buruk maka Anda akan kena getahnya. Masa kita enggak beriman dengan ayat tersebut? Kehidupan kita bukan milik kita, jemaah. Kehidupan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata mungkin kita bisa neken anak kita. Harus pakai nafsu kita. Tapi bukan kita yang memiliki kehidupan ini. Akan ada kita digelincirkan oleh wa makar Allah. Mereka melakukan trik makar, Allah balas makar mereka tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau benar-benar kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka setiap ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mengandalkan perasaan kita, bukan merasakan nafsu kita, bukan mengandalkan logika kita. Walaupun perasaan penting, logika penting, tapi bukan berarti ditaruh di atas Allah dan Rasulnya. Makanya masih ingat surat Al-Hujurat ayat 1 yang kemarin kita sudah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengedepankan siapapun dan apapun di atas Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian memprioritaskan apapun dan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam masa perbedaan. Ini hal penting. Ini hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Makanya, kalau kita menjadi orang beriman, atau kita berhadapan, atau berbeda dengan orang-orang beriman, itu masalah kan simple. Gak ada ngotot, apalagi gak ada caci maki, gak ada yang bersikeras, enggak. Oke, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. It's simple aja. Masalah tuh disederhanakan. Buat ada banyak masalah, perdebatan suami istri atau ayah dan ibu atau teman segala macam. Itu intinya nafsu yang membuat akhirnya kita ribut atau debat sampai jam 11 malam, 12 malam, 1 malam, 2 malam atau 3 malam. Bahkan sampai subuh kadang-kadang. Itu intinya, semua saling ngotot dengan hawa nafsu. Atau salah satu dengan hawa nafsu. Ya gak akan selesai. Padahal kalau semua sepakat, oke, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulullah, itu 5 menit selesai. 5 menit itu masalah selesai. Memang gak semua masalah, tapi ada banyak masalah kehidupan kita itu demikian. Yang membuat ribet, sampai ada air mata, sampai kesal, sampai marah-marah. Bahkan kalau ribut dalam rumah tangga sampai suaminya mengucapkan kata-kata talak, itu mayoritas jemaah sekalian nafsu dah dalam menyikapi perbedaan. Nafsu lalu diprovokasi syaitan. Padahal kalau itu simple sederhana, kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu didikan para ulama-ulama kita. Makanya Imam Nawawi membawakan hadis ayat ini. Al-Imam Nawawi, Asy-Syafi'i, salah satu ulama madhab Syafi'i yang sangat kita hormati ini, nanti mendidik kita dengan cara seperti ini. Kata ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak usah suara tinggi, nggak usah marah-marah. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak usah pakai kepentingan. Yang bikin ribet kalau kita punya kepentingan. Yang bikin ribet kalau kita punya kepentingan. Kita nggak benar-benar cari kebenaran. Tapi yang kita cari pembenaran. Itu yang bisa membuat masalah simpel. 2 menit jadi 2 jam. 2 menit jadi 20 jam kadang-kadang. 2 menit jadi 2 minggu. 2 minggu bayangin. Cuman ribetin ketika kita dengar ini mah bukan masalah sebenarnya. Ada seorang ulama, seorang syekh itu berusaha mendamaikan dua belah pihak yang bertikai, dan bertikainya bukan 1-2 hari. Ini bertahun-tahun jemaah. Ketika didengar, apa sih masalah kalian? Diceritakan. Kata Syahnya bilang gini, kalau gak salah, Syahnya ekspresinya gini. Gak ada masalah sama sekali. Jadi masalah kan cuma itu seperti debu. Gak ada masalah. Itu masalah diselesaikan hanya dengan cara seperti itu. Yang ada adalah ego, nafsu, hati yang sakit. Itu yang jadi masalah. Kalau substansinya itu seperti selesai. Enggak ada, bukan masalah besar kata beliau. Ini karena masalah hati. Karena kesombongan, karena ego, karena nafsu. Gak jujur sama Allah. Makanya kan dalam apa? Coba buka surat An-Nisa 35. Allah ketika menjelaskan tentang masalah suami istri, Allah katakan, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau kedua pihak benar-benar ingin islah, maka Allah akan kasih taufik untuk islah. Tapi masalahnya mayoritas enggak ingin islah. Ingin cari pembenaran. Islah itu kalau kedua belah cari perdamaian, cari kebenaran, Allah akan kasih taufik. Kalau dua-duanya cari, tapi masalah enggak. Mayoritas kasus itu dua-duanya atau salah satu enggak cari kebenaran. Enggak cari solusi, tapi cari yang paling nguntungin buat dia. Makanya masalah enggak selesai. Makanya masalah tidak selesai. Ini didikan para ulama kita, jemaah. Didikan para ulama kita. Hadirin Allah muliakan. Al-Imam Asy-Syafi'i mendidik kita. Mari kita lihat. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu murid yang sangat terkenal beliau. Siapa nama murid beliau? Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ma'ruf ini. Ini murid yang sangat disayang Imam Syafi'i. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, sa'ala rajulun asy-Syafi'iyah an hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajul, fa madza taqul? Lalu setelah menyampaikan hadits itu, orang ini, penanya ini bertanya lagi, kalau pandangan kamu gimana Imam Syafi'i? Kalau pandangan engkau tuh seperti apa? Farta'ada wa intafadha. Itu Imam Syafi'i terkejut. Loh. Kan bertanya tentang hadis. Lalu setelah itu ditanya, kalau pandangan engkau sendiri bagaimana? Itu Imam Syafi'i terkejut. Lalu kata Imam Syafi'i, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu bi ghairihi. Langit mana yang mau menaungiku? Langit mana yang mau menaungiku? Atau yang bisa menaungiku? Dan bumi mana yang bisa menjadi pijakanku? Kalau aku meriwayatkan sebuah hadis atau sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berpandangan berbeda dengan hadis tersebut. Masya Allah. Jadi langit mana yang mau menaungiku dan bumi mana yang bisa jadi pijakanku, yang mau jadi pijakanku, kalau aku meriwayatkan hadis Nabi, menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berpandangan berbeda dengan hadis tersebut. Artinya apa? Kalau aku sampai berpendapat dengan pendapat dan pandangan yang berbeda dari sunnah Nabi SAW, aku gak punya tempat di alam semesta ini. Gak punya tempat. Gak pantas aku hidup. Gak punya tempat. Ini didikan Imam Syafi'i. Kita yang kalau dalam masalah perbedaan, kita yang kalau misalnya berbeda dengan orang, berdebat dengan orang, punya logika yang kuat. Kuatan mana logika kita dengan logika Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ulama cerdasnya, minta ampun jamaah. Tapi begitu dikasih ayat, dikasih hadis, sami'na wa ata'na. Dia gak mau menyelisih. Itu didikan para ulama kita. Didikan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan plus kembali mendidik kita. Beliau mengatakan, lagi-lagi dari murid beliau Ar-Rabi bin Sulaiman, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau, ta'khudhu bil hadis? Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau mengambil hadis tersebut? Apakah engkau berpandangan dengan hadis tersebut? Faqala lana. Dan Imam Syafi'i langsung berkata, dan kita ada di belakang beliau, kata Rabi' bin Sulaiman, ishadu anni idza saha indil hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam akhudh bihi fa inna aqli qad dhahab. Kalian harus jadi saksi ya, saksikanlah. Jika ada hadis yang sahih, yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidak menerimanya, aku tidak menjadikannya sebagai referensi, sebagai argumentasi, aku lebih memilih pandangan lain, aku menyelisihi hadis tersebut, saksikanlah pada saat itu akal sehatku telah hilang. Allah, akal sehatku hilang. Itu gak punya akal kayak begitu kata Imam Syafi'i. Udah dikasih dalil kok nolak. Ketahuilah akal sehatku hilang. Ini didikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada murid-murid beliau secara khusus dan kita-kita secara umum. Ini penting jemaah. Jadi kalau kita karena merasa pintar jago berargumentasi, kita tinggalkan dalil karena tidak sesuai dengan kepentingan, itu gak punya akal sehat. Walaupun IQ kita tinggi, IPK kita cum laude, enggak. Kata Imam Syafi'i gak punya akal sehat. Gak punya akal sehat. Dan beliau terapkan pada diri beliau. Ketahui, kalau aku, beliau lihat, beliau gak nyinggung yang lain. Beliau terapkan pada diri beliau. Kalau aku menolak, kalau aku tinggalkan hadis tersebut, kalau aku lebih memilih hawa nafsuku atau aku memilih kepentinganku, lebih memilih tenet, ketahuilah akal sehatku hilang, kata beliau. Akal sehatku hilang. Itulah didikan para ulama kita kepada kita jemaah. Jika kita beriman lagi-lagi, jika kita beriman, ya kan, kok nekat menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tahu Allah Maha melihat. Itu kan enggak pakai akal. Kok nekat menyelisihi Al-Qur'an dan hadis karena kepentingan, karena nafsu, sedangkan dia mengklaim dia percaya Allah Sami' As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Al-Khabir, tahu semuanya detail. Sedangkan dia mengklaim bahwa Allah yang mengatur segala semuanya. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah mau pecahkan pembuluh darah kita detik ini bisa, apa susahnya? Allah bisa kasih kepada kita penyakit misterius detik ini dan kita hancur semuanya, bisa. Apa susahnya bagi? Kok berani gitu? Nolak ayat dan nolak hadis. Lalu ngaku beriman, ini kan gak bisa diterima dengan akal sehat jemaah. Makanya ayat itu betul-betul simple, dalam dan sederhana. Jika kalian beriman, udah gak usah banyak-banyak inilah. Jika kalian beriman, ayat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau beriman. Makanya sekali lagi hadirin, kalau kita beriman atau kita berbeda dengan orang-orang beriman atau membahas sebuah masalah dengan orang beriman, itu sangat simpel, sangat sederhana, gak ribet, simpel, sederhana. Makanya pentingnya kita bersama orang-orang beriman. Pentingnya kita berjuang agar keluarga kita beriman. Salah satunya ini nikmat. Kalau orang tua kita beriman, kalau kakak kita beriman, kalau adik kita beriman, itu segala masalah keluarga udah simpel. Apa kata Allah, apa kata Rasul, kita ikut. Oh, jadi gak perlu terlalu diskusi, udah gak usah. Allah berfirman apa, Nabi bersabda apa, udah kita ikut aja. Kalau kita punya istri yang beriman, simpel udah. Istri, apakah ini? Lihat Hajar, Allahu amaraka bihadza. Ini ditinggal di Mekah. Enggak ada kehidupan. Pertanyaannya apa? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Iya, kalau gitu Allah enggak akan sia-siakan. Lihat istri yang beriman, simpel. Apakah ini perintah Allah? Apakah ada dalilnya nih? Oh, ada. Oh, selesai. Terserah kamu, Mas. Yang penting ada dalil. Begitu juga kalau kita punya suami yang beriman, enak, kita enggak akan ditindas, enggak akan digencet, enggak akan dihalang-halangi. Kan simpel. Punya suami yang beriman, dia gak akan gunakan powernya untuk menekan dan membelenggu kita. Ketika kita berbeda pandangan sama beliau, lalu kita yang benar karena kita tentang dalil, suami kita akan terima. Suami kita akan terima. Enaknya sama orang beriman tuh demikian. Atau bisnis dengan orang beriman, kalau terjadi ada perbedaan, udah terserah, apa kata lu, aku ikut aja deh. Nggak mau ribet. Karena mereka tahu bahwa dunia ini sementara. Dan semua akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kalau ngotot-ngototan bisa, tapi berapa lama sih kita menang ngotot-ngototan? Berapa lama sih kita menikmati kemenangan semua tersebut? Kan nggak lama. Makanya kata Imam Syafi'i, nggak ada langit yang mau menaungiku, nggak ada bumi yang mau jadi pijakanku, gitu aja. Kalau sampai aku nolak. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan, "Idza wajadtum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnatan fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin." Kalau kalian mendapati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah dan jangan melihat ke pandangan pendapat yang lain. Ini jika hadisnya valid dan pemahamannya benar, sekali lagi. Karena kita tahu konsep para ulama validitas itu dari segi keotentikan hadis dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Terakhir, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, tapi kan ada masalah-masalah yang tidak ada ayat atau hadis yang tegas dalam masalah itu. Atau ada masalah-masalah di mana para ulama kita berbeda pandangan dan sama-sama punya dalil yang kuat. Ya gimana menyikapi itu? Hadirin, ini pun bagian dari tafsir ayat ini. Sebagaimana kalau kita melihat keterangan para ulama. Kita bacakan keterangan Al-Imam Al-Baghawi. Keterangan Al-Imam Al-Baghawi. Kata Al-Imam Al-Baghawi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembalikan kepada kitabillah, ila kitabillah wa ila rasulillah madama hayyan wa ba'da wafatihi ila sunnatihi. Kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Rasul ketika beliau hidup, dan ketika setelah beliau wafat, kembalikan ke sunnah beliau. Waraddu ilal kitab wa sunnah wajibun in wujida fihima. Dan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib, jemaah. Wajib. Saat kita berbeda atau terjadi diskusi, wajib kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wajib. Kalau enggak dosa. Itu tadi, beriman apa enggak kita? In wujida fihima. Tapi kalau ada, secara tegas misalnya. Fa'illam yujad fasabiluhul ijtihad. Dan kalau tidak ada, keterangan yang tegas misalnya, ada dalil tetapi bisa tafsirnya ke kanan, bisa tafsirnya ke kiri. Atau misalnya ada dalil tapi validitasnya diperselisihkan oleh para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Dan kasusnya banyak. Atau sama-sama punya dalil. Maka kata Al-Imam Baghawi dan kata para ulama, maka dikembalikan ke ijtihad. Ijtihad. Ijtihad itu adalah studi komprehensif untuk merumuskan sebuah hukum. Dan kalau dimasukkan, kalau kita masuk ke ranah ijtihad, maka pintu terjadi beda pandangan itu terbuka cukup lebar. Karena di mereka hasil riset masing-masing. Kalau sudah hasil riset kan sangat terbuka pintu perbedaan. Namun kalau perbedaannya karena ijtihad, karena tidak ada dalil yang tegas atau sama-sama punya dalil, maka hadirin Allah muliakan, kita pun harus kembali ke konsep Nabi dan para ulama dalam menyikapinya. Dan sikap yang bijak adalah cari kebenaran semaksimal mungkin sesuai dengan keterbatasan ilmu kita masing-masing, cari pandangan yang menurut, yang bukan menurut ya, cari pandangan yang sesuai dengan keterbatasan ilmu kita, itu yang paling dekat dengan dalil. Lalu setelah itu kita menyayangi saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Itu konsep Allah dan Rasulnya. Itu konsep Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kalau masuk kerana ijtihad, ketika tidak ada dalil yang tegas atau tidak ada dalil yang disepakati validitasnya, mungkin ada dalil tapi ada yang mengatakan valid, ada yang mengatakan tidak, itu kan terjadi perbedaan hadis. Yang mengatakan hadis ini sahih akan menggunakan hadis tersebut, yang mengatakan hadis ini dhaif akan tidak menggunakan hadis tersebut. Otomatis hasilnya beda atau sama? Beda. Maka kalau demikian, maka kita dituntut untuk mencari kebenaran semaksimal mungkin, ikuti pandangan ulama kita yang dengan keterbatasan ilmu kita paling mendekati kebenaran, lalu kita menyayangi saudara-saudara kita yang lain yang berbeda dengan kita karena ijtihadnya berbeda. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kata beliau, ketika menjelaskan tentang karakter ahlu sunnah wal jamaah, catat baik-baik, annahum yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna man khalafahum an ijtihadin haythu adzarahu Allahu wa rasuluhu. Ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang semangat mengikuti kebenaran, mengikuti dalil, dan mereka menyayangi saudara-saudara mereka yang berbeda dengan mereka karena hasil ijtihad, karena perbedaan ijtihad, karena masalah-masalah perbedaan yang ijtihadiyah ini itu memang diudzurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diudzurkan? Dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya. Memang ini dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu poinnya. Jadi gak boleh mencela saudara kita yang berbeda pandangan dalam masalah-masalah perbedaan ijtihadiyah. Dan ini karakter ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita langsung baca keterangan para ulama kita. Mereka adalah orang yang semangat mengikuti kebenaran, dan mereka menyayangi orang-orang yang berbeda dengan mereka karena ijtihadnya berbeda, karena berbeda dalam mengikuti ulama. Imam Syafi'i bilang boleh, Imam Ahmad bilang gak boleh. Kita mengikuti ijtihadnya, atau kita mengikuti ijtihadnya Imam Ahmad misalnya. Maka ketika kita menyikapi saudara-saudara kita mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i yang mengatakan boleh, maka kita harus sayang sama mereka. Atau sebaliknya, kita melihat saudara-saudara kita mengikuti mazhab Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh, kita gak boleh katakan dia garis keras dan seterusnya. Atau sebaliknya. Itu hal yang sangat penting. Itu hal yang sangat penting. Dan menjatuhkan saudara kita karena perbedaan ijtihadiyah bukan karakter ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Ali bin Uthman pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i, bahwa ada seseorang yang menjelek-jelekan Waqi' bin al-Jarrah, Imam Waqi', menjelek-jelekan Isa bin Yunus, ngomongin Waqi' bin al-Jarrah, Isa bin Yunus, dan Ibnu Mubarak rahimahullah, itu semua ulama-ulama besar. Jadi mungkin ada pandangan mereka yang terjadi perbedaan, gak setuju dengan pandangannya Waqi' bin al-Jarrah, Isa bin Yunus, Ibnu Mubarak, terus dijelek-jelekan. Apa kata Imam Ahmad? Man kadzdzaba ahla sidqi fahuwal kadzdzab. Barang siapa yang mendustakan orang yang jujur, ulama yang jujur, ahli ilmu yang jujur, yang selama ini track record-nya berusaha mencari kebenaran, mengajak kebenaran, maka yang mendustakan mereka, dialah pendusta, kata Imam Ahmad. Dialah pendusta. Itu kata Imam Ahmad. Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni ketika menjelaskan tentang ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, Ahlus Sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha dan seterusnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai imam-imam mereka, artinya ulama-ulama mereka, ulama-ulama yang memperjuangkan sunnah Nabi SAW, ulama-ulama mereka dan yang memperjuangkan sunnah Nabi SAW, dan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai ulama-ulama dan orang yang memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Simpel aja jamaah sekalian, kita yang awam deh, ketika kita mendengar Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mencintai ulama-ulamanya, saya ingin tanya, ulama-ulama itu berbeda pendapat apa tidak dalam banyak masalah? Berbeda. Dan ciri-ciri Ahlus Sunnah mencintai mereka semua. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dan banyak buku-buku berbicara tentang masalah itu. Tapi kita harus mencintai mereka semua. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mengikuti ulama-ulama kita. Kita harus mencintai mereka. Bahkan kalau ulama yang track record-nya senantiasa memperjuangkan kebenaran, lalu mereka berijtihad dan keliru, kita pun tetap harus menyayangi mereka. Salahkan yang salah, tapi tetap menyayangi mereka. Sayangi saudara. Al-Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama madzhab Syafi'i, mari kita simak dalam siar, kata beliau, walau anna kullama akhta'a imamun fi ijtihadihi fi ahadil masaili khata'an maghfuran lahu. Kalau setiap imam, setiap ulama yang salah atau keliru dalam berijtihad dalam satu dua masalah dengan kesalahan yang dimaafkan, siapa manusia yang benar? Semua enggak ada. Jadi artinya kesalahan dimaafkan itu dia mencari kebenaran, dia sudah berusaha mempelajari dan meneliti, tapi tetap salah. Jadi salahnya bukan karena hawa nafsu. Atau saudara kita mengikuti salah satu ulama yang punya kapasitas, lalu pandangan ulama itu salah, jadi dia ikutan salah. Lalu kata Imam Dzahabi, kumna alaihi wabadda'nahu wahajarna lama salima ma'ana la ibnu Nasr wa la ibnu Manda wa la man huwa akbaru minhuma. Lalu setiap orang yang salah, karena ijtihadnya, kita jatuhkan, kita vonis sebagai ahli bid'ah, kita diamkan dan kita boikot, jadi kita hukum. Maka kata Imam Dzahabi, tidak ada satupun ulama yang selamat dari sikap seperti itu. Tidak Ibnu Nasr, salah satu ulama besar, tidak juga Ibnu Mandah, salah satu ulama besar, dan tidak juga ulama yang di atas mereka berdua. Artinya siapa ulama yang gak pernah salah? Gak ada. Jadi kalau setiap orang salah langsung kita serang, setiap orang salah langsung kita jatuhkan, setiap orang salah langsung kita diamkan, kita singkirkan, maka kita harus menyingkirkan seluruhnya, kata Imam Dzahabi. Gak ada yang selamat. Lalu kita lanjutkan, wallahu huwa hadil khalq ilal haq wa huwa arhamur rahimin. Allah itu yang memberikan hidayah kepada makhluk, kepada kebenaran, dan Allah yang paling sayang dari semua penyayang. Fa na'udzu billah minal hawa wal fadhadha, maka kita berlindung kepada Allah dari sikap yang berlandaskan hawa nafsu dan sikap keras yang tidak sesuai dengan dalil. Itu poinnya. Jadi perlu juga, karena sebagian kita ketika misalnya mengikuti pandangan salah satu ulama dengan dalilnya, kita pikir pas setiap orang yang berbeda dengan kita nggak punya dalil, itu keliru. Karena sangat besar kemungkinan mereka punya dalil atau mereka mengikuti ulama yang lain dan memiliki dalil yang berbeda, dan ini masalah khilaf yang biasa yang diakui. Oleh karena itu, simpel aja. Perbedaan itu ada dua, hadirin sekalian. Perbedaan yang ada dalil, yang tegas, yang jelas, yang sharih, dan memang dari awal, misalnya, disepakati, dan kalau ada perbedaan, tidak dianggap perbedaannya, atau khilafu syadz dalam ilmu usul fikih dan fikih, maka kita tegas mengikuti dalil, sebagaimana ucapan Imam Syafi'i. Kalau ada hadith, saya harus ambil. Kalau enggak, akal saya hilang. Tapi ada masalah yang dalilnya samar, atau ada dalil tapi validitasnya diperselisihkan, atau sama-sama punya dalil dan masing-masing punya ulama klasiknya, merujuk kepada referensi-referensi ilmiah, bukan asal hawa nafsu, bukan asal pemikiran, maka ini adalah khilaf yang ditoleransikan. Khilaf yang ditoleransikan. Dan tadi kita bahas, Ahlus Sunnah tetap mencari kebenaran, memilih pandangan atau pendapat yang paling sesuai dengan dalil, dan ketika melihat saudaranya berbeda, dia menyayangi saudaranya yang berbeda karena ijtihad yang berbeda tersebut, dan tidak membuat fitnah karena masalah-masalah seperti ini. Itu yang dijelaskan Syekhul Islam, itu yang dijelaskan Imam Ahmad, itu yang dijelaskan Imam Dzahabi, dan lain-lain. Bahkan kalau sampai saudara kita salah sekalipun karena ijtihad, karena mencari kebenaran dan keliru dalam menyimpulkan, bukan karena hawa nafsu, maka kata Imam Dzahabi, kita tetap harus menyayangi mereka walaupun yang salah kita katakan salah. Dan bukan kita jatuhkan, kita rusak kehormatannya, kita vonis dia sebagai ahli sesat dan lain sebagainya. Bukan demikian. Dan itu dikatakan Imam As-Sawbuni. Ahlus Sunnah itu mencintai seluruh para ulama-ulama yang senantiasa mengabdikan diri mereka mengajarkan sunnah Nabi, dan kita tahu ulama berbeda. Jangankan yang berbeda mazhab, yang satu mazhab saja beda di beberapa masalah. Abu Yusuf itu berbeda dengan Abu Hanifah di banyak masalah, mungkin ratusan masalah. Makanya hadirin Allah muliakan, hati-hati dalam berbicara dan hati-hati dalam bersikap, walaupun tetap kembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengembalikan kepada sunnah Nabi bukan berarti gampang memvonis saudara kita, dan bukan berarti tidak menganggap masalah-masalah yang khilafnya kuat. Makanya syarat berbicara tentang masalah agama harus tahu masalah yang disepakati dan masalah yang diperselisihkan ulama. Itu syarat. Sekali lagi, syarat berbicara tentang masalah agama, kata para ulama, adalah seseorang itu harus tahu dulu masalah-masalah yang disepakati dan masalah-masalah yang diperselisihkan. Qatadah rahimahullah mengatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yashummal fikha bi anfih. Barang siapa yang tidak tahu masalah-masalah khilaf, maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Udah alam tuh. Jadi jangankan ngerti fikih, mencium aromanya aja dia belum mencium. Artinya orang yang berbicara fikih harus mengerti, oh di sini ada perbedaan, sehingga kita bisa mengerti bagaimana bersikap. Jangan sampai kita udah jatuhkan pandangan lain, ternyata itu pandangan Imam Syafi'i dan khilafnya kuat. Itu kan sama saja secara tidak langsung kita jatuhkan ulama-ulama kita sendiri. Al-Imam Sa'id bin Abi Arubah, beliau mengatakan, man lam yasma'il ikhtilaf fala ta'udduhu alima. Barang siapa yang belum mendengar tentang perbedaan ulama, maka jangan kalian anggap dia seorang ulama. Barang siapa yang belum mendengar ada khilaf, ada perbedaan, jangan kalian anggap dia itu ulama atau orang alim. Orang alim itu harus tahu. Al-Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya, siapa yang boleh berbicara tentang masalah agama? Yang memberikan fatwa itu siapa? Yang menjelaskan hukum dalam setiap masalah itu siapa? Kata beliau, idza kana aliman bil athar basiran bir ra'i. Kata beliau, orang yang mengerti tentang dalil dan mengerti tentang pandangan-pandangan ulama, perbedaan para ulama. Jadi harus tahu dalil, bukan hanya dalil aja, tapi harus tahu ada perbedaan apa enggak dalam memahami dalil ini. Makanya tadi, dalil itu dari segi validitas dan dari segi pemahaman. Salah satunya adalah dalam memahami hadis ini ada satu pemahaman atau ada lebih dari satu pemahaman. Ini kita harus tahu, baru boleh bicara masalah agama. Jadi gak semua orang bisa bicara. Ini masalah khilaf. Ini pandangan para ulama mengatakan demikian. Karena para ulama kita lebih cemburu terhadap kebenaran daripada kecemburuan kita terhadap kebenaran. Kan simpel itu aja. Para ulama lebih semangat mengikuti dalil dibanding kita semangat mengikuti dalil. Itu kaidah. Maka hadirin, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau ini masalah yang disepakati, ada dalil yang tegas, langsung kembali ke yang disepakati para ulama atau dalil yang tegas. Dan kalau terjadi ada yang berbeda, maka yang berbeda itu keliru. Dan kalau dia track recordnya mengikuti kebenaran, kita katakan itu keliru, tapi kita sayangi dia. Dan kita jaga kehormatannya. Kan demikian. Sebagaimana kata Imam Dzahabi. Tapi kalau ini masalah khilaf ijtihadiyah, khilaf yang kuat, khilafnya para ulama dari dulu misalnya, maka kita cari pandangan yang paling yang paling kuat dengan dalil, dengan keterbatasan kita, lalu kita sayangi yang berbeda dengan kita dari saudara-saudara kita. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam. Bisa dipahami. Jadi kesimpulan, kalau ini masalah yang disepakati oleh para ulama kita atau ada dalil yang tegas, yang jelas, maka sikap kita harus mengikuti keterangan harus mengikuti pandangan yang disepakati, ijma dan seterusnya, atau mengikuti dalil. Harus mengikuti dalil yang tegas tersebut. Dan apabila ada saudara kita atau ada ahli ilmu yang misalnya keliru karena tidak mengikuti dalil, dan namun track record beliau selama ini adalah orang yang menyuarakan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mencintai para sahabat dan lain sebagainya, maka tegas, yang keliru kita akan keliru, tapi kita tetap sayangi mereka. Sebagaimana kata Imam Dzahabi, kalau semua ulama yang salah kita langsung vonis, maka nggak ada yang selamat. Jadi kita sayangi mereka. Tapi kalau itu masalah pertama, masalah yang kedua, kalau ini masalah khilaf yang kuat, sama-sama punya dalil atau tidak ada dalil yang tegas, khilafnya sudah dari masa klasik, maka kita cari kebenaran dengan semaksimal ilmu kita, lalu kita menyayangi saudara kita yang berbeda dengan kita karena ijtihad yang berbeda atau karena mengikuti referensi ulama yang berbeda, dan semua itu adalah ulama-ulama kita dan kita mencintai mereka. Bisa dipahami jamaah sekalian? Itu yang bisa disampaikan dengan segala keterbatasan ilmu kami, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya menukilkan keterangan para ulama kita dari tadi dengan segala keterbatasan kita. Bukan kesimpulan pribadi, tapi ini adalah keterangan para ulama-ulama kita yang kita cintai. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga kaum muslimin, dan semoga Allah senantiasa mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran dan memaafkan segala khilaf kita. Rabbana taqabbal minna, subhanaka walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.